Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi rasulih wa ala ahli washabi min ba'dih. Sekarang kita akan membahas mubtada dan khobar. Babul mubtada'i wal khobari. Kitab Mutammimah al-Ajrumiyah versi kitab Al-Kawakib al-Durriyah. Jadi teman-teman silakan lihat kitabnya. Biar sambil dicoret-coret ya. Langsung saja saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid darin amin ya rabbal alamin. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u wal ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyah. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun wa huwa ana wa akhwatuhu kama taqaddamat fi faslil mudmar. والظاهر قسمان مبتدا له خبر خبر ومبتدا له مرفوع سد مسد الخبر فالاول نحو الله ربنا ومحمد رسول الله والثاني وهو اسم الفاعل واسم المفعول اذا nanti lanjutnya اذا تقدم عليه ما نفي واستفهام. Nah, ini gampang ya, definisinya dulu. Mubtada itu apa? Mubtada itu, nah, kalau dalam kitab definisinya adalah al-ismul marfu'u, isim yang marfu', yang dibaca rofa. Al-ari, yang sepi, yang kosong. Anil awamilil lafziyah, dari amil lafzi. Ya, jadi mubtada ini marfu', tapi di depannya tidak ada amil lafzi ya, yang merofa'kan. Sehingga marfu'nya karena posisinya ibtida', ya, fil ibtida', di permulaan. Ada dua, ya, sebagaimana yang sudah dibaca tadi. Pertama, zohir. Yang kedua, mudmar. Jadi mubtada ada yang zohir. Ini mubtada dulu kita ya, belum khobarnya. Jadi mubtada ada yang zohir, ada yang mudmar. Yang mudmar contohnya ana talibun, huwa mudarrisun, dan seterusnya. Ana, huwa, ini sebagaimana dikatakan di sini. Kama taqaddamat fi faslil mudmar. Pembahasannya sudah dibahas pada pembahasan isim domir, sehingga contohnya tidak semuanya di sini. Ana itu mubtada, huwa itu mubtada di sini. Dalam contoh ini. Ana talibun, huwa mudarrisun. Ana mubtada, talibun, khobar. Huwa mubtada, mudarrisun, khobar, dan seterusnya ya, isim domir itu huwa, humahum, dan seterusnya. Ini gampang, tidak perlu panjang lebar. Yang kedua, ya, yang pertama nih, cuma contoh kedua dulu. Yang pertama zahir, dan yang keduanya udah ya. Nah, yang zahir ini ada dua. Pertama, mubtadaun lahu khobar. Jadi mubtada yang memiliki khobar, ini normal. Mubtada, khobar. Ada mubtadanya, ada khobarnya. Contohnya, Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Nah, Allah ini mubtada. Allah mubtada, Rabbuna khobar. Ya. Muhammadun Rasulullah. Mana mubtadanya? Muhammadun. Khobarnya Rasulullah. Jadi mubtada punya khobar. Ada khobarnya. Nah, gitu gampangnya. Ini juga gampang. Ya. Ada mubtada, ada khobar. Berikutnya ini. Mubtadaun lahu marfu. Ada mubtada yang memiliki marfu. Nah, dia tidak punya khobar. Punyanya marfu. Dan marfu itulah kemudian sering disebut sadda masaddal khobar, menempati, dia menempati tempatnya khobar ya, si marfu ini. Nah, marfu ini nanti ada fa'il, ada naibul fa'il. Tidak semua isi marfu ada, cuma fa'il dan naibul fa'il saja di pembahasan ini. Nah, mubtada lahu marfu ini dia dibentuk dari dua. Jadi mubtadanya dibentuk dari dua. Pertama dibentuk dari isim fa'il. Nah, jadi isim fa'il ya, isim fa'il bukan yang lain. Jadi kalau mubtadanya berbentuk isim fa'il ya, seperti alimun, qa'imun, nah, dia nanti punya marfu. Yang kedua isim maf'ul. Syaratnya idza taqaddama 'alaihi ma nafyun istifhamun. Ya, syaratnya harus mendahului kedua isim fa'il atau isim maf'ul ini nafyun istifhamun ya, nafyun au istifhamun. Ya, harus ada nafi atau istifham. Contohnya yang isim fa'il, aqaimun Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Apakah berdiri si Zaid? Apakah Zaid berdiri? Maqaimu Zaidani. Tidaklah dua Zaid berdiri. Yang saya berikan warna merah ini, dia kedudukannya sebagai apa? Jelas, sebagai mubtada. Nah, mubtada ini dibentuk dari isim fa'il. Qaimun itu isim fa'il kan? Ya kan? Isim fa'il. Nah, kemudian Zaidun dengan Zaidani ini kedudukannya sebagai apa? Ah, Zaidun dengan Zaidani. Ah, dia kedudukannya sebagai fa'il. Di fa'il dari isim fa'il, bukan fa'il dari fi'il. Biasanya kan fa'il itu dari fi'il. Tapi ini fa'il dari isim fa'il. Karena isim fa'il punya amal sebagaimana fi'ilnya, yaitu merupakan fa'il. Jadi aqa'imun zaidun. Nah, qa'imun mubtada, zaidun marfu. Nah, marfunya apa? Marfunya fa'il. Nah, zaidun dan zaidani inilah disebut sadda masaddal khobar. Dia menempati tempatnya khobar. Nah, begitu. Syaratnya tadi, sebelum isim fa'ilnya itu harus ada nafyun istifhamun. Nah, A, ini kan, kalau A apa? A ini istifham. Ya, aqa'imun zaidun. Apakah zaid berdiri? Kalau ma, itu nafyun. Ma qa'imun zaidani. Tidaklah dua zaid berdiri. Nah, jadi marfunya ini zaidun dengan zaidani. Ini dari fa'il. Ini contoh dari isim fa'il, qa'imun. Jadi mubtada dari isim fa'il. Yang kedua, contoh mubtada dari isim maf'ul. Contohnya, hal madrubul umaron. Ma madrubul umaron. Yang saya berikan warna merah ini, dia sebagai mubtada. Nah, mubtadanya dibentuk dari isim maf'ul. Madrub isim maf'ul kan? Maka madrub di sini, ini kedudukannya sebagai mubtada langsung saja. Ya, mubtada, tapi dia tidak punya khobar. Nah, dia punyanya marfu. Nah, al-umaron sebagai apa? Nah, umaron ini sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il ini namanya marfu. Isi marfu kan? Nah, isi marfu. Jadi mubtada lahu marfu, yaitu naibul fa'il. Kalau ini mubtada lahu marfu, yaitu fa'il. Syaratnya harus ada nafyun atau istifham. Kalau hal ini istifham, kalau ma ini nafyun. Paham sampai situ? Gampang ya, insyaallah gampang. Berikutnya, nah, langsung nih ke sini. Wala yakunul mubtada'u nakiratan, dan tidaklah menjadi mubtada isim nakirah. Isim nakirah tidak boleh menjadi mubtada. Syarat ya, mubtada harus ma'rifah. Tapi ada pengecualian di sini. Illa bi musawwighin, kecuali dengan musawwigh. Berarti mubtada boleh dari nakirah kalau ada musawwigh. Apa itu musawwigh? Sesuatu yang membolehkan atau alasan yang membolehkan isim nakirah tersebut menjadi mubtada. Wal musawwighatu katsiratun, sementara musawwigh itu banyak. Minha di antaranya ayyataqaddama 'ala nakirati nafyun aw istifhamun. Nah, yang pertama adalah dia didahului oleh nafyun atau istifham. Nahu ma rajulun qa'imun wa hal rajulun jalisun wa qul ta'ala a ilahu ma Allah wa minha an takuna mausufatan. Nah, saya berikan singkat-singkatnya. Ini kaidah ya. La yakunul mubtada nakiratan, tidaklah menjadi mubtada isim nakirah kecuali dengan musawwigh. Musawwighnya itu banyak. Satu, tadi sudah dibaca. Ayat taqaddama 'ala nakirati, ya, nafyun istifhamun. Jadi mendahului nakirah yang kedudukannya mubtada nafyun atau istifham. Contoh. Ma rajulun qa'imun, ya, tidaklah lelaki berdiri. Rajulun ini mubtada. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Boleh nakirah menjadi mubtada? Boleh. Kenapa? Karena ada musawwighnya, ada alasan yang membolehkannya, yaitu ada nafyun. Nah, hal rajulun jalisun. Ya. Kalau ini ma rajulun qa'imun, tidaklah lelaki berdiri. Kalau ini hal rajulun jalisun, apakah lelaki berdiri? Hal ini istifham. Ya, rajulun ini mubtada, kemudian jalisun ini khobar. Mubtadanya ini dari nakirah karena ada yang membolehkan, yaitu istifham. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Ilahun ini isim nakirah, dia kedudukannya sebagai mubtada dan dibolehkan karena ada apa? Ada istifham. Ailahun ma'allah. Ini yang pertama. Jadi ada nafyun atau istifham. Yang kedua, antakuna apa? Antakuna nakiratu, maksudnya begitu, mausufatan, ya. Nah, nakirah tersebut mausuf, disifati. Ya, nakirah yang berkedudukan sebagai mubtada itu disifati. Maka dia boleh. Contoh, wala abdun mu'minun khairun. Mana mubtadanya abdun? Ma'rifah nakirah? Nakirah. Boleh? Boleh. Apa musawwighnya? Mausuf. Dia disifati. Oleh apa disifati? Oleh sifat. Mana sifatnya? Mu'minun. Ya, wala abdun mu'minun, hamba yang beriman, khairun, adalah lebih baik. Nah, jadi dia mubtada, nakirah boleh karena mausuf disifati. Yang ketiga, nah ini langsung aja ke sini lah ya. Ini lihat nih di sini. Wa minna antakuna mudhafatan. Nah, langsung ke sini ya. Yang ketiga, antakuna, sekarang saya enggak mengurang-urang ini kecuali wawonya aja mungkin nih. Antakuna mudhafatan ya. Antakuna nakiratu mudhafatan. Jadi nakirahnya itu mudhaf, dimudhafkan. Maka dia boleh. Contoh, Khamsu salawatin katabahunallahu. 5 salat Allah telah menentukannya. Khamsu salawatin. Khamsu ini ma'rifatun nakirah. Nakirah kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Boleh mubtada nakirah. Boleh. Kenapa? Karena dia dimudhofkan kepada salawatin. Isim yang dimudhofkan kepada isim nakirah, dia tidak menjadi ma'rifah. Dia tetap nakirah kecuali kalau dimudhofkannya kepada isim ma'rifah. Sehingga khamsu ini tetap nakirah. Tapi dia boleh menjadi mubtada karena mudhof. Keempat. Ayakunal khobaru zorfan ujaron wa majuron muqaddamaini ala nakirah. Ya. Khobarnya ya terbentuk dari zorf atau jar majrur muqaddamaini ala nakirah, di mana keduanya mendahului nakirah, mendahului mubtada. Ini berarti khobar muqaddam. Khobar dulu baru mubtada. Cuma khobarnya terbentuk dari zorf atau jar majrur. Contohnya indaka rajulun, di dekatmu rajulun, ada lelaki. Ya indaka ini zorf, ya kan? Nah, dia sebagai khobar rajulun mubtada. Mubtada nakirah rajulun kan? Dia boleh ya, karena apa? Khobarnya zorof, di mana zorof ini mendahului mubtadanya. Fidari imratun, di dalam rumah ada perempuan. Fidari jar majrur fi mahalli raf'in khobar ya. Imratun mubtada dan nakirah boleh. Ladaina mazidun, di sisi kami mazidun ada tambahan. Ya mazidun ini sebagai mubtada ya, dan dia nakirah diperbolehkan karena khobarnya ladaina ya, ladaina itu apa zorf, ladaina di sisi kami dan ini muqaddam. Kemudian ala absarim gishawatun, ya atas penglihatan mereka ada penutup gishawah. Ala absarim ini jar majrur fi mahalli raf'in khobar, gishawatun sebagai mubtada. Gampang ya. Kemudian yang kelima, wa qad yakunul mubtada'u masdaron awalan min an wal fi'li. Kadang mubtada ini, nah ini tidak masuk musawwig ya, ini yang ketentuan berikutnya. Kadang mubtada itu berbentuk masdar yang ditakwil. Ya, jadi masdar yang ditakwil dari an dan fi'il. Jadi kalau ada an ketemu fi'il, maka itu maksudnya isim, si masdar, tapi harus ditakwil. Contoh, wa antasumu khairul lakum. Nah ini kalau ini topik baru sebenarnya, nggak perlu dimasukin ke pembahasan musawwig ya. Nah, nggak apa-apa lah, ini aja dirunutkan ke sini. Ini setelah titik, berarti sampai sini nih. Titik isyawatun. Kemudian, waqad yakunul mubtada masdaron mu'awal. Kadang mubtada itu dari masdar. Contohnya, wa antasumu, ya. Wa antasumu khairul lakum, ay sawmukum khairul lakum. Ini, an nih. An ketemu fi'il. Ini kan, min an wal fi'li. An ketemu fi'il itu sama dengan apa? Sama dengan isim. Ya. An ketemu fi'il, sekali lagi, an ketemu fi'il itu sama dengan isim. Nah, yaitu masdar. Tasumu, kalian berpuasa. Ya, ini kan fi'il. Kalau dibentuk masdar menjadi saumukum, kalian kan. Jadi, wa antasumu khairul lakum, itu sama aja dengan wasawumukum khairul lakum. Nah, mana mubtadanya? Antasumu atau saumukum, itu mubtadanya. Khobarnya khairul lakum. Nah, ini tidak termasuk ke pembahasan musawwig. Mungkin itu, silakan teman-teman yang belum paham ditanyakan, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Sekali lagi ini ya, setelah titik ini kemudian ada tambahan waqad yakunu mubtada masdarun mu'awalan min an wal fi'li. Jadi tidak masuk dalam pembahasan musawwir. Harusnya sampai sini aja nih. Sudah saya klarifikasi nih ya. Baik, silakan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.